Masih kita dalam bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Mustabbani Syaitanani Yatahatarani wa Yatakadzabani. Dan sudah kita pelajari bersama bahwasanya penyebutan bab ini setelah bab yang sebelumnya sangat sesuai dan sangat bagus, karena disebutkan dalam bab yang sebelumnya bahwasanya apabila seseorang membalas celaan orang yang mencela atau perbuatan orang yang berbuat, maka tidak mengapa selama itu masih semisal, tidak melebihi celaan orang tersebut. Maka dalam bab yang berikutnya disebutkan peringatan bahwasanya ketika Anda memasuki perdebatan tersebut atau perbuatan saling mencela, maka ketahuilah bahwasanya di situ ada syaitan yang akan terus mendorong sampai kepada kejelekan yang berikutnya, bahkan sampai kepada perbuatan fisik dan seterusnya hingga pertumbuhan darah. Di situ ada syaitan yang selalu mendorong kepada kejelekan yang berikutnya dan berikutnya. Oleh karena itu diperingatkan, jangan memasuki bab tersebut, walaupun itu diperbolehkan membalas dengan balasan yang semisal. Akan tapi siapa yang menjamin kamu akan kuat, tidak melampaui celaan orang tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalamnya dua hadis dari Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu. Al-Mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Sudah kita pelajari pada pelajaran yang sebelumnya. Thumma qala al-Syeikh Zaid al-Madkhali rahimahullahu ta'ala fi hadain al-hadithain دليل صريح على تحريم الشتائم وأسباب التقاطع بين المسلمين. Dalam dua hadis tersebut terdapat dalil sharih tentang pengharaman asy-syata'im wa asbab at-taqatu' bainal muslimin, pengharaman mencela, mencerca sesama kaum muslimin atau berbuat sebuah perbuatan yang menyebabkan berpecah belah antara kaum muslimin. Wa fihima bayanun ala anna tabadul as-sabbi wasyatmi bainal muslimina wal muslimat min khuluqi asy-syaitan la min khuluqi as-salihin wa anna fa'ili dhalika qaddamu ta'ata asy-syaitan alladhi ya'muru bil kufri wal fusuqi wal 'isyan ala ta'ati ar-rahman alladhi ya'muru bil 'adli wal ihsan. Bahwasanya seseorang yang berbuat perbuatan tersebut saling mencela dan saling mencerca, menyebutkan aib yang lainnya, ketahuilah bahwasanya orang-orang tersebut lebih mengedepankan ketaatan kepada asy-syaitan alladzi ya'muru bil kufr wal fusuq wal 'isyan, mengedepankan ketaatan kepada syaitan daripada ta'atur rahman alladzi ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sebagaimana kita pelajari pada pelajaran yang sebelumnya, bahwasanya disebutkan oleh Rasulullah SAW atau disifati dua orang yang saling mencela dengan syaitanani, karena adanya syaitan di antara mereka dan juga mereka lebih mentaati atau mengedepankan dorongan hati mereka untuk terus-menerus saling mencela dan menjauh dari al-haq. Thumma qala rahimahullah wa fi ibaratil hadithain tanfirun wadihun min al-wuqu'i fi sayyi'il aqwal wa qabihil af'al. Wa fi ibaratil hadithain tanfirun wadihun min al-wuqu'i fi sayyi'il aqwal wa qabihil af'al. Dalamnya juga terdapat peringatan agar mereka menjauh peringatan yang sangat jelas agar mereka menjauh dari sayyul aqwal wa qabihul af'al. Disebutkan atau disifati mereka dengan syaitan, syaitanan, yatahataran wa yatakadzabani. Qala wa idza kana al-amru kama 'alimtum ayyuhal muslimun fa'alaykum bit-tahalli bil khuluqil 'azim wal kalimit thayyib wal 'amali shalih wa asbabil mawaddah allati ja'at al-wasiyyatu biha fil kitabil 'aziz wa sunnatil mutahharah wa iyyakum thumma iyyakum min fuhshil qawl wa badha'atil lisan لأن ذلك من خلق السفهاء والفساق الذين حرموا من حلاوة طيب الكلام وجميل الفعل وحسن الأدب وفق الله الجميع لما يرضيه. Di dalam hadis tersebut juga terdapat peringatan. Di dalam dua hadis tersebut terdapat peringatan agar tidak terjatuh dalam sayyul aqwal dan juga qabihul afal. Oleh karena itu, alaikum bittahalli bil khuluqil azim wal kalimit thayyib ila akhirih. Oleh karena itu hendaknya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, berucap dengan ucapan yang baik dan juga beramal dengan amalan yang saleh dan juga berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan al mawaddah sebagaimana dianjurkan oleh Alkitab was sunnah. Dan sebaliknya, jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang kotor, yang jelek, yang mana hal tersebut merupakan akhlaknya para sufaha dan juga fussaq, yang mana mereka terhalangi untuk mengucapkan dengan ucapan yang baik dan juga perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha awha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkharu ahadun ala ahad. Anjuran untuk bertawadhu dalam bermuamalah dan juga lemah lembut, dan juga larangan untuk sebaliknya, peringatan untuk perbuatan yang sebaliknya. Thumma qala wada'u at-tafakhur wal kibriya wa ihtiqari ودعوا التفاخر والكبرياء واحتقار إخوانكم المسلمين إذ إن هذه الأعمال تتنافى مع حسن الأخلاق وكرم الصحبة وبذل الحقوق لذوي الحقوق كما هو معلوم من نصوص شريعة الإسلام التي لا تخفى على الأئمة الأعلام. Dan juga hendaknya meninggalkan at-tafakhur dan juga al-kibriya wa ihtiqar ikhwanakum al-muslimin. Sombong dan juga merendahkan saudara-saudaranya sesama muslim karena perkara-perkara tersebut merupakan amalan yang tatanafa ma'a husnil akhlaqi wa karamis suhbah, bertentangan dengan husnul akhlaq, akhlak yang baik, dan juga karamis suhbah. Kama huwa ma'lum min nususi syari'at al-Islam, sebagaimana ma'lum dalam syariat Islam, allati la takhfa 'ala al-a'immati al-a'lam, wa qad ja'a an-nahyu sharihan 'an at-tafakhuri bil ahsabi wa at-ta'ni fil ansab fi qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, arba'un fi ummati min amri al-jahiliyyah la yatrukuhunna al-fakhru bil ahsab wa at-ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyaha. Telah datang larangan secara sharih dari at-tafakhur bil ahsab wa at-ta'nu fil ansab, berbangga-bangga dengan keturunan dan juga mencela al-ansab, keturunan, sebagaimana qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amri al-jahiliyah, empat perkara yang termasuk perkara al-jahiliyah. Wasyahid al-fakhru bil-ahsab wa ta'nu fil-ansab. Dan yang berkaitan dengan bab adalah al-fakhru bil-ahsab wa ta'nu fil-ansab. Thumma qala rahimahullahu ta'ala ولعل طالب علم يحضر على قلبه قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فيفهم من ذلك أن من سبك أو لكمك فانتصرت بقدر ما أساء به إليك من قول أو فعل أنه لا حرج عليك كما في الآية المذكورة وما يتفق معها من السنة. فعلام يخرج حديث الباب. Mungkin seorang talibul ilm terlintas dalam hatinya qaulullah ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan kejelekan adalah kejelekan yang setimpal. Maka dia memahami dari ayat tersebut bahwasanya man sabbaka aw lakamaka fantasarta biqadri ma asaa bihi ilayka min qawlin aw fi'lin annahu la haraja 'alaik, bahwasanya seorang yang mencelamu, memukulmu, kemudian kamu membela dirimu dan membalas sesuai atau sekadar dengan apa yang dia perbuat kepadamu dari ucapan maupun perbuatan, maka itu tidak mengapa. Sebagaimana dalam ayat yang disebutkan tadi, wa ma yattafiqu ma'aha minas sunnah, dan juga sebagaimana disebut dalam as-sunnah sebagaimana kita pelajari dalam bab yang sebelumnya. Fa'ala ma yukharraju hadithul bab, bagaimana memahami hadis al-bab atau mengeluarkan hadis al-bab. Fayuqalu wallahu a'lam yukharraju hadithul bab 'ala at-taghlidhi fi az-zajr 'an tabaduli as-sabbi wash-shata'im. Maka dikatakan tentang hadis ini wallahu a'lam yukharraju hadithul bab 'ala at-taghlidhi fi az-zajr 'an tabaduli as-sabbi wash-shata'im. Hadis ini menyebutkan tentang penekanan dalam larangan saling melemparkan celaan, saling mencela dan saling mencerca. Ya, dalam hadis ini disebutkan oleh Syekh penekanan tentang larangan tersebut, peringatan dan penekanan tentang larangan tersebut. Adapun ayat wa tuhmalul ayah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa ma fi ma'naha. Adapun ayat tersebut wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa ma fi ma'naha, dan juga apa yang kita pelajari yang sesuai dengan makna tersebut dari bab yang sebelumnya, maka dibawa kepada raf'il junah, ala raf'il junahi amman intasara ba'da zulmi al-ghairi lahu. Ayat tersebut dan juga pada bab yang sebelumnya dibawa maknanya kepada tidak mengapa untuk dia membela diri dan membalas kepada seorang yang menzalimi, namun dengan syarat sebagaimana kita pelajari dengan balasan yang semisal, tidak melampaui dan juga tidak melebihi. Kama qala Allah ta'ala wa laman intasara ba'da zulmihi fa ulai kama 'alaihi min sabil innama as-sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi al-haq. Ini sudah kita pelajari pada bab yang sebelumnya, tidak mengapa untuk membalas selama tidak i'tada wa zalama. Kemudian di akhir Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat qala Iyad radhiyallahu anhu wa kuntu harban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahdaytu ilayhi naqatan qabla an uslim falam yaqbalha wa qala inni akrahu zabda al-mushrikin. قال الشيخ زيد رحمه الله في هذا الأثر المروي عن عياض بن حمار رضي الله عنه بيان عدم جواز قبول هدايا المشركين. Terdapat penjelasan tentang tidak bolehnya menerima pemberian orang-orang musyrikin. إلا إذا كان في قبولها مصلحة عامة أو خاصة فإنها تجوز kama qabila rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadaya min al musyrikin lima fi qabulihi laha min al masalih al ammah wal khassah. tidak boleh menerima pemberian dari orang-orang musyrikin kecuali apabila padanya terdapat maslahah ammah atau khassah, maka yang demikian diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pemberian orang-orang musyrikin karena di dalamnya terdapat al-masalih al-ammah wal khassah. Itu yang disebutkan oleh Asy-Syarih yaitu Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Dan selebihnya insyaallah sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Thumma qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu sibabil muslimi fusuqun. Bab sibabul muslim fusuqun. Bab ini, bab sibabul muslimi fusuqun. هذا الباب في ضمن أبواب عديدة ساقها المصنف رحمه الله تعالى في التحذير من السباب والشتم. في التحذير من السباب والشتم واللعن وغير ذلك من الأمور التي تتنافى مع أدب المسلم. Bab ini dan juga bab-bab yang lainnya, bab ini termasuk dari abwabin adidah, bab-bab yang lainnya yang disebutkan oleh al-musannif yaitu al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala tentang at-tahdhir min as-sibab wasyatam wal-la'n wa ghairu dzalika. Jadi bab ini termasuk dari sederetan bab-bab yang disebutkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala tentang peringatan dari as-sibab wasyatam wal-la'an dan yang lain sebagainya dari perkara-perkara yang bertentangan dengan adab seorang muslim. Oleh karena itu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bermacam-macam bab yang semuanya berkaitan dengan peringatan perkara ini, peringatan tentang as-sibab wasyatam wal-la'an dan lain sebagainya. Karena hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan adab seorang muslim. Dan di antaranya adalah bab yang disebutkan sekarang yaitu bab sibabul muslimi fusuqun. Sibabul muslim fusuqun. Sibabul muslim ay syatmuhu. Sibabul muslim syatmuhu wahtiqaruhu. Sibabul muslim syatmuhu wahtiqaruhu wa dhikru umurin ala sabili tanaqqusi lahu. Yani maksud dengan sibabul muslim as-sibab syatmuhu wahtiqaruhu, mencelanya dan juga merendahkannya dan menyebutkan semua, wa dzikru umurin dan menyebutkan segala perkara, ala sabili tanaqqusi lahu, dalam rangka menyebutkan kekurangannya atau dalam tujuan untuk merendahkannya. Itu semua termasuk sibab, sibabul muslim, merendahkannya, mencelanya dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwasanya dia atau menunjukkan tentang merendahkan dia. Fahadihi, maka yang demikian tadi adalah fusuqun min al-fisq, termasuk dari al-fisqu, kefasikan. Wal-fisqu huwa al-khuruju an ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Wal-fisqu huwa al-khuruju an ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Dan al-fisq disebutkan ta'rifnya oleh para ulama bahwasanya al-fisq adalah al-khuruj an ta'atillahi tabaraka wa ta'ala, keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ashaddu min al-isyan. Wa huwa ashadd min al-isyan. Wa huwa ashaddu min al-isyan. Dan al-fisq walaupun secara pengertian disebutkan sama, keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-fisq ini di atas al-isyan, di atas atau lebih parah dari kemaksiatan. Di atasnya kemaksiatan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil ayatil karimah wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Jadi al-fisqu ashaddu min al-'isyan kama qala Allah taala wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. فرتبها الله سبحانه وتعالى على حسب الأشدية. فرتبها الله سبحانه وتعالى. Allah سبحانه وتعالى mengurutkan perkara-perkara tersebut على حسب الأشدية. Sesuai dengan الأشدية. Sesuai dengan yang paling parah, yaitu al-kufr, kemudian al-fusuq, dan kemudian al-isyan. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya ashadduha al-kufr, thumma al-fisq, thumma al-isyan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya al-fisqu ashaddu min al-isyan. Thumma awrada al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haditha Sa'ad ibn Malik. Kemudian al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadith yang pertama, yaitu an Sa'ad ibn Malik radhiyallahu anhu, an abihi, an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, قال سباب المسلم فسوق. عن سعد ابن مالك رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق. Adapun kaitannya hadis ini dengan bab sangat jelas, لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى جعل لفظ الباب من الحديث. Karena الإمام البخاري رحمه الله تعالى mengambil lafaz al-bab dari lafaz al-hadis, maka kaitannya sangat jelas antara al-bab dengan al-hadis. Adapun makna sibabul muslim fusuqun sudah kita ketahui dalam penjelasan al-bab tadi. Insyaallah hadis yang berikutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, tadi bihadzal qadar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.